haitsu innahu illam yu'ti az-ziyadata la yahsulu lahu qardhu islahu tariqun ila aitho izaib fi tariqin nadri abi tamlik la siyama idza kunna annasu la yahtaju ila qawlin nafsan ala al-mu'tama wa qala shaykhuna yang jabul ismul dzurra terus nyata nih misalnya ada satu zaman yang kalau tidak janji jaga itu tidak dapat pinjaman. Kemudian orang itu janji ziyadah. Ketika ada janji ziyadah itu, kemudian prakteknya ziyadah betul ketika bayar. Prakteknya ziyadah betul ketika bayar. Itu bagi yang bayar kata kitab ini. Maksud kita niat tamlik. Niat tamlik itu dia bayar ziyadah itu bukan karena transaksi ribanya, tapi anggap saja hibah atau apa? Tamlik di luar paket itu apa? Kayak ekstremis. Nah ini kan sensitif sekali, karena kalau dibahasakan riba itu tidak akan hal ilayah mikiam wakallah wajah wakar rumah. Tapi kalau prakteknya itu zaid atau ziyadah, itu bisa saja boleh. Ini mau dengar masalahnya pun bener gitu. Kita juga pikirnya sih tentang beribu. Tenanan. Bener sih, menjelaskan. Terus di antara kontroversi hukum fikih itu adalah ada fatwa atau angen-angen ya. Jadi ini buat tentang fatwa. Soalnya ini masalah sensitif. Ada fatwa atau angen-angen. Jadi ini buat tentang fatwa. Angen-angen bahwa haramnya riba itu masih ada solusinya. Disebut yakin ilayah kiamat bahwa riba tidak pernah halal. Oleh karena itu nabi riba itu kita harus yakin, hakul yakin tidak pernah apa. Karena itu nasi Tuhan mansus itu tidak mungkin diingkari. Problemnya adalah apa betul yang kita alami itu benar-benar riba? Apa jangan-jangan ziyadah? Itu pun ziyadah yang karena gerus atau karena macam-macam, deflasi atau karena apa? Atau karena tren itu kita tidak pernah tahu. Makanya orang-orang alim itu kalau kita tanya bang itu pokoknya halal atau haram, sebabnya nak riba itu haram bang kan ya mbak rapa tapi itu wonten bungane ya iya lah bungane nak riba mbak bunga kodoh riba kodoh orang ting blah no karena sekali sampai cetuk-cetuk ngomong riba kamu ini halal rokok sampai Allah ngedikan haram sampai halal. Tapi nak munir ziyadah itu halal mungkin wong ziyadah orang mesti riba. Paham sih kawan? Fatwa juga gitu. Fatwa itu bisa dikatakan fatwa kalau benar, kalau salah itu yang mana? Paham dong? Mana? muka-muka pengenan malu ini belum itu ini kenal rapopo itu udah fatwa dengan apa? Kalau fatwa itu enggak, fatwa itu. Makanya dia tak boleh berarti. Makanya ada orang alim yang di saat yang sama PD, PD itu yang mansus kayak haramnya riba itu mansus. Tapi apa betul semua yang kita alami itu riba? Jangan-jangan dia ada. Ya kita ditanya untuk kan bolak-balik, saya punya utang Kang Ali, misalnya Kang Ali itu utang tahun 80. Ketika itu 1 juta dibeli perdet anak sapi. Terus sekarang uang itu hanya 1 juta tahun 80. Sekarang tahun 2017 tak sahur 1 juta. Itu dapat perdet enggak? Perdet semurah-murahnya sekarang berapa? 10 juta kan? Internet kayak 10 juta. Sekarang kalau saya bayar 10 juta itu riba apa enggak? Padahal 10 juta dengan 1 juta banyak mana? Nah, terus ini masalah-masalah ya. Makanya kalau kamu mengatakan ya 10 juta itu dikrus, ditakwim, ditakwim. Kalau ditakwim pedet ya harus pedet. Kalau supaya enggak resiko ya harus lebih. Itu yang kadang dimaksud oleh hadis. Ini saya ngeber terus ya. Kan Nabi pernah ngendikan khairukum ahsanukum qodran. Yang terbaik dari kalian adalah kalau nyaur itu lebih baik atau lebih banyak. Jadi Nabi nasi utang pedet di sahur sapi, kalau begini gambarannya. Tapi itu ziyadah, bukan ini. Makanya ini kan masalah-masalah yang ribet. Ya Nabi Mai sekarang mungkin yang India jadi tangga-tangga dan sebagainya. Ini penting ya, karena memang harus ada solusinya. Tapi apa betul solusi uang nangis di kolokan? Begini misalnya ya, nggak keyakinan yang kiai kiai bikin zakat tijaram gimana? Kan? Jadi santai mau ini masalah. Kalau zakat emas kan 84 gram. Kalau tijaram kan berusnya sama dengan emas. 84 gram itu kalau per gram itu sekarang 500. Sampai 500 itu sesuai dinamikanya. Tapi nak dari ini mungkin 500 itu. Berarti 84 gram itu kalau diuangkan 42. Juta zakatnya 0% setengah kubur usur. Jadi kalau per 1 jutanya itu kan 25 ribu ya. Matematika Islam itu gampang dengan matematika lumbaran. Orang Arab itu gak bisa mikir langsung, tapi mikirnya malah gampang ya. Jadi kalau 2% setengah itu kalau dalam fikih Islam disebut kubur usur. Menawarai matematika Islam itu ya. Jadi misalnya 1 juta usur nose, 1 juta usurnya berapa? 100 ribu. Setelah 100 ribu cari rubutnya kan 25 ribu. Berarti rubut usurnya 1 juta itu 25. Terus sekarang di orang-orang matematika progabit jadi 0% setengah, malah bulat, malah gue progabit bingung. Acara Islam itu buat nyenrian tuh. Mulanya kalau ngaku nih, nah Islam itu yang cerdas. Itu matematika Islam itu orang bodoh lagi. Maksudnya orang Islam banget bodoh nih. Karena ngitungnya itu bertahap. Yaitu tadi, misalnya 2% setengah ngitungnya itu rubul usur. Berarti diusur dulu, yaitu 1 juta itu usurnya berapa? 100. Setelah itu rubulnya berapa? 25. Misalnya angkanya besar 1 miliar ya sama. 1 miliar itu usurnya berapa? 100 juta. Rubuhnya berapa? 25. Berarti per 1 miliar zakatnya 25 juta. Jadi kira usaha berobat nanti angkanya kesulitan. Itu matematika Arab. Misalnya zakat 0A. Zakat 0A itu kemungkinannya kan 1/10 atau 1/20. Kalau dalam bahasa Arab itu usur atau nisful. Jadi kalau tangan panen itu 10, misalnya 10 ton. Misalnya dia contoh gampang, misalnya 100 kilo. 100 kilo usurnya berapa? 10 kilo. Ambil. Nisful usurnya? 5 kilo. Makanya kalau tidak dibiayai, ya kalau tidak dibiayai, usur. kalau dibiayai itu. Terus orang matematika sekarang bilangnya 1/10 atau 1/1. Boten, orang matematika sekarang kan langsung bilang 1/10 atau 1/20. 5%. Boten maksudnya. Plus apa sarang nggih. Maksudnya sak niki terus, boten 1/1. 1/20 berarti kan 5. 1/10. 10. Nah, matematika Arab ya gampang ya. 100 usurnya berapa? 10. Nah, setelah 10 itu nisful usur, separuhnya 1/10. Berarti kan 5. Jadi kalau dibiayai bayarnya nisful usur. Kalau enggak dibiayai usur. Matematika sekarang kan 1/20 berarti 5 kan? Atau 1/10? 10%. Makanya normalnya itu kalau kan sering diskusi dengan pakar-pakar dan juga sekali matematika. Nah, gue pura gabet itu pula. Perkara itu nggak matematika Islam. Jadi ratau ngitung pura gabet itu rasa nulis nggak iso. Perkara itu tadi ngitungnya itu bertahap. Diusurkan dulu. Jadi orang Arab itu kan hidupnya usur. Misalnya 1 juta usurnya 100 ribu. Ya, kalau ini satu usur ya saya. Benar pun usur. Selama gampang mana? Lebih pura gabet. Lalu pulau menyesal atau santri butuh matematika menyesal. Menyesal saya itu, harusnya kita ini lebih pintar. Karena santri itu mengawur kan. Boleh ilmu tulus, boleh barokah, terus pada kriminal. Maksudnya boleh barokah itu kan harus sih tahu mikir sih. Agama ini nikah kiai pun harus dengan. Jadi salaman di kiai, cucuk diwalak wali itu nak mikir ragam. Tidak bisa seperti itu. Islam mulai dulu dibawa dengan akal. Jadi kau mi. Ya. Sekarang sampai di poro gabet model matematika Islam cepat nang. Cepat matematika Islam. Serasa di poro gabetnya di 1 miliar usernya berapa tu? 100 juta. Rubuhnya 25 juta. Kan kau usah gawe poro gabet. Karena orang Arab bilangnya rubuh usur diusurkan dulu baru cari rubuhnya. Makanya 1/4 1/10. Jadi diusurkan dulu baru dicari. Kan sudah angka sudah menipis kan atau mengecil. Ya sebenarnya tapi yang nggak terang itu dua mengatakan ini dua isu. Saya gampang kan? Nah sekarang saya terangkan riba. Kita harus punya keyakinan kalau sampai nggak mungkin kita menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Iya, bismu cuma aleh wa halalul bira haram. Yang namanya riba itu tetap haram. Tapi sekarang saya tanya ke jenengan, riba yang diharamkan Quran itu riba apa? Riba mutlaku ziyadah atau riba yang diakadkan dalam sulbil akdi ketika akad? Karena riba yang baik itu ya banyak, misalnya ayat wa ma ataikum mir riba tiap dua fi amwalin nasi fala yarbu wa ma ataikum min zakatin turiduna wajha riba itu mutlaku ziyadah. Ada ziyadah yang servis apa? Servis. Ada ziyadah yang disebut dalam akad. Akhirnya ulama diskusi riba yang haram itu yang akadnya disebut. Lalu setelah disebut itu ukurannya sekot apa tulisan tangan. Dalil kitabat unazalu manzilatal lafi amla. Rata-rata ulama bilang iya. Karena tulisan yang di bank sudah di ACC berarti menggantikan apa? Sekot. Wahnya perdebatan macam-macam. Lalu bagi orang-orang yang mengalami tangga-tangganya seperti itu termasuk kita Fatul Mu'min gue saking sumpahnya itu gue sepundi beliau itu menulis wakori kukolas min abdiriga. Ada solusi ketika kita harus ikta uziyadah awas lah jumli ikta uriba rokok, riba. Ada solusi ketika kita harus ikhtaus jadah memberi tambahan. Tapi kalau cuma ini memberi riba, kalau haram riba itu mansuk, kenapa? Tapi apa yang kita alami itu betul riba apa jadah kan kita enggak? Kayak tadi saya utang tahun 80 perdet regane 1 juta. Sekarang tak 110 juta itu sama mengatakan riba apa jadah? Faham? Buat benar kan bingung Allah. Makanya tuh bingung, makanya dia bingung, harus bingung. Nah ini kan masalah. Makanya kan ulama dapat imbas, sudi hubungin bang, rarah orang kredit bang, mesti gitu ya. Gue itu terbuka, siap sore nanti kan tanya murid-muridnya. Riba haram, iya riba haram. Nah bunga, ya bu, bunga itu kembar riba, orang mesti dong. Karena kita ini apa ya, nggak pernah tahu, nggak pernah tahu persisnya maksudnya. Karena tadi ada krus yang menurun karena zaman, ada krus yang menurun karena tren. Artinya gini, saya punya utang Kang Ali Imron 1 juta. Mbak Kang Imron dikasi dolar 100 dolar. Terus baliknya saya punya utang 100 dolar. Pas itu krusnya per dolar itu 10.000. Tahu-tahu dolar naik berapa? 14. Saya ini nyautnya pakai dolar atau pakai rupiah? Kalau pakai rupiah naik. Kalau pakai dolar, saya mewujudkan dolar ya naik, karena dulu Kang Ali mewujudkan dolar 1 juta untuk 100 dolar. Saya pas nyaur mau mewujudkan 100 dolar butuh uang 1 juta 400. Wah, ini naik karena riba apa karena tren? Tren. Angel kan? Ya angel kan? Mulai terpulau orang bodoh pilihan yang baik. Kenapa angel tenang ya? Gue sangel ngono nak fatwa salah dia mau ngomong aja. Kalau orang ini contohnya kita Fatul Mu'in. Beliau ngendikan watorikul kholas min akdi riba kata wakan. Tapi gak mungkin, seperti itu tidak mungkin. Namanya riba itu pasti haram ila yaumil. Tapi kalau orang sudah kadung begitu, masyarakatnya beliau di India misalnya kadung begitu, ulamanya bikin solusi. Solusi bukan solusi halal jadi haram, enggak. Jangan-jangan yang dialami orang-orang itu hanya ziyadah, tidak. Tentu ada hal-hal yang musma'ali riba. Itu praktek rentenir misalnya. Rentenir itu orang akan ijma' itu riba. Tapi kalau krus, krus itu mungkin dengan emas atau dengan perdet. Kayak tadi saya punya utang perdet tahun 80 itu harganya 1 juta. Terus saya nyawar Kang Ali itu perdet 10 juta apa uang 1 juta. Nah 1 juta saya akhirnya sih ngutangi ya. Sekarang 1 juta cukup gak untuk beli perdet? Atau gini, kalau sama jadi kiai yang nakal, kayak saya sering ditanya toko-toko gitu, pas rukun perdetnya diutang nomponaan nih, pas tukaran ditagih. Tukaran nih bar 10. Jadi itu tadi aku pedet terus pak. Jadi sing utang. Pokoknya kalau mau nampak duit tolong atas saya bagus. Tapi jadi sing utang ni, utang ni mau nolak tak dulu pedet. Iya. Wah, soal pedet saya benar-benar rasa ni. Kalau soal pedet tenang, ya kau khawatir tenang, hitung juga. Makanya Quran kan hanya ngendikan masalah ziyadah, bukan riba. Masalah ziyadah itu wa intukum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Sing penting ini, nek kowe kebingungan krus, ukurannya kowe ya ora dolim, ya ora didolimi. Sekarang kalau di sahur kita ngatur saya dolimi yang utangi enggak? Enggak jawab saja. Dolimi yang utangi, karena yang utangi untuk di kita ngatur saya sekarang enggak cukup untuk beli. Tapi nek di sahur asumsi sing utangi tahun 80. Woi, gua nak perdet tu, dia anak putu. Terus dihitung, perdet tu per setahun, selingkuh per piro misalnya. Anak putu ne, piro. Berarti nak wolong tahun wolong pulau sampai 2017, anak putu ne wes perang pulau. Terus dia nyaur sejumlah perang pulau. Nah mungkin mana hidden? Yang seperti ini tu mesti dua ini. Man ali hidden. Ini bahasa aku kadang-kadang gain bik matin, terkenal gue di bahasa Tengri. Sing utangi bro gain kan, mesti bener sing diutangi mati. Tapi tak kiai maknanya mesti raiso. Kalau mulai cilik nanti tua ya raiso. Gain wong sing utangi, sama anak-anak utangi kan utang. Oh, rada gain wong sing utangi. Tapi kok mungkin gain makanya rosa dimana nih. Kadang-kadang bahasa Arab pernah kena dimana. Saya ulang lagi ya. Asumsi yang utangi itu kepengen perdete dihitung sama anak putu ini. Artinya kalau tahun 80 sampai sekarang anak putu ini biro 20 harus kakuati. dari sing utang, yo nak urip dhe anak putu, nak mati. Itu kan enggak ada solusi. Makanya Quran itu bikin ukuran. Begini loh, jangan ukurannya jangan ziyadah atau tadiyah. Pokoknya wa in tuntum fa'alakum ru'usu amwalikum la tadlimuna. Sementing dalam transaksi itu kowe yo dak dolimi, kamu ya jangan mendolimi. Mukrit atau mustakrit atau gain sama madin atau man lahudan ya man alaihin. Kalau bahasa Arab, beberapa kadang rakan yang diterjemah ya bahasa Arab bukan ter. Coba sekarang nggak terjemah. Riba itu terjemahnya apa? Ziyadah terjemahnya ya. Di bawah dan bahasa Indonesia riba terjemahnya tambah. Ziyadah terjemahnya. Tapi riba itu mesti mansus haramnya. Kalau ziyadah, makanya kadang nggak bisa di terjemah. Semua nama ini senamunat kota. Yang seperti ini itu kita enggak akan tahu wilayah media. Tapi sementing kita jangan salah bahasa pernah mengatakan riba itu halal. Jangan pernah, keterucut pun jangan pernah. Karena haramnya riba itu mansus, loh. Mansus itu layak tapi takwil, tidak mungkin diotak. Tapi nyatanya kita mungkin itu pernah ngendikan wathorin fil kholas min akhir riba. Aneh enggak sesuatu yang mansus haram kemudian ada jalan keluar. Makanya ini cerita-cerita ilmiah, sama merasa di pikiran macam-macam. Merasa di pikiran macam-macam, artinya terus gue ngayal. Mungkin karena baby yojo, kita mau duduk, gue kualas. Setuju yojo, ya yes, biasa. Ini saya contohnya begini. Kemudian mungkin disari oleh kitab Iana, yang ngarang saya tapi bakar satu. Beliau itu yoranya Allah, yoran bener dong, mau komentar kan ya, kalau wajah. Wakola Sayyidunal Habib Abdullah bin Al-Haddad, ini wajah wajah buatan betul Iana. Yang betul Iana, jelok nyangka, yang buatan betul, kalau wajah. Ketika mungkin ngendikan begitu, uniknya yang nyara itu tidak komen, malah cerita gini. Dia datar saja, tidak komen, tidak apa-apa cerita gini. Maka Allah Sayyidunal Habib Abdu'a Al-Haddad, Iyakum wa ma yata'atahu ba'du jubal al-ahbiya al-mahrurun al-hamqa min istiqlalihim ar-riba fi za'mihim bikhiyalin al-muhoda'atin wa munadharatin yata'atahu munahabena wa yata'wahamuna annahum yaslamuna biya min ismi riba Wahdahul Lasuna bisa berbuat min arihi fit dunya, bukan arihi fit. Kamu jangan katut orang bintu-bintu itu. Kamu jangan katut tipuan-tipuan itu. Bahwa riba itu ada solusinya. Iku wong geblek, orang Arab yang selamat dunia, orang Arab selamat akhirat. Hayata, hayata. Jauh sekali kalau khilaf itu bisa menyelamatkan anda dari neraka. Innal khilaf fir riba minar riba. Cari solusi riba itu ya sudah riba sendiri. Jadi dulu itu biasa ulama nyarai sama disarai itu ya biasa enggak cocok itu ya biasa saja. Karena modal ini ya modal rafal itu ya biasa saja. Okay. Tapi ini cerita betapa ilmu itu susah. Ya mungkin menurut saya enggak salah-salah amat karena yang dikatakan riba enggak mesti ziyadah, ziyadah enggak mesti. Tapi Iana ini yang suami kuliana saya tapi bakar satu. Dia tahu betul kalau orang sekarang tukang silap. Misalnya gini, santri-santri sekarang ngerti dong, itu gak mahrum dusum bareng rono isti, apa no istisna kecuali di ajrin mu'amalah mau aku ngopi yuk kan kasus diantara penyebab halalnya melihat orang gak mahrum itu kan syahadah, taklim, mu'amalah ya aku orang kopi sih kumis enak ya kok ngilang pojok kono sing ayu. Sekarang motifnya itu ngopi mu'amalah apa motifnya melihat? Tapi kita yang di fikih mengatakan haram ya ada berani karena bagaimanapun diantara yang membolehkan itu bilang halal ya gak berani, rai-rai kriminalnya itu disiap. Nah, kamu mengiri yang di fikih gak mungkin. Fikih hanya yang gitu haram menajur ilal ajnabiyah kecuali di sapati asyar di antara itu butuh taklim, syahadat mu'amalah kita ya, mu'amalah itu tepat kan kan bisa banyak kan orang-orang soleh siara wali somo banyak yang wali mungkin banyak yang ulama terus ngopi dan kesemuran padahal pelayannya perempuan aja sebagian kita yang jenis ini jelas mu'amalah murah pilih-pilih wae lesu terus mandek tapi kalau kangkang ini kan tahu daftarnya. Ini buat nuduh. Ini biasa mawon. Supaya maksudnya ini orang nuduh. Enggak. Antara hukum bisnisnya misalnya. Orang-orang mentalnya orang internet kan memanfaatkan fakir untuk bisnis riba, usutek itu utang. Rentenir. Ini kita ada ridho ilah yomi. Tapi ada orang-orang yang main darurat. Misalnya anak saya sakit, utang tonggo 1 juta itu tidak mungkin. Mungkin nak ambil sing soleh-soleh banyak kan kirim-kirim. Problem kita kan yang soleh itu kirim. Mereka tidak ngeribani, tapi kan ya kodoh orang ngutangi mungkin. Sing ngutangi, sing ada riba. Untuk konteks yang anak sakit, istri sakit, darurat, mungkin oke lah, khilah itu jalan untuk darurat. Problemnya adalah ketika khilah ini jadi hukum, jadi fatwa, orang-orang mentalnya rentenir memanfaatkan khilah ini. Makanya saya katakan, ini buah fatwa, buah ngenangin. Gak mungkin seperti ini kamu katakan fatwa, bagaimana mungkin khilah riba jadi masif gerakan apa? Besar. Tapi kalau kamu enggak punya solusi, ya goblok kayak jadi ulama. Tetap ono darurat itu dihul. Maksudnya tentu contoh darurat kan anak meh mati, utang wong ora iso kecuali sing lembaga apa? Dan makanya menurut saya mungkin Dani Anas itu sudah pas. Ulama-ulama kita, guru-guru kita pakai Anas dan Yana itu sarah tapi tidak nyun saya tidak membebek, tidak anut itu enggak. Ya, dia jalan sendiri, dia sebagai orang alim, dia pakai kaidah laisa li alimin ayyukal tidak aliman. Apa? Ya dia nyarai tapi tetap bilang. Ya anaknya malah kasar. Dan beliau ngutip Abdul Al-Haddad. Siapa enggak tahu Qutbul Irsyad Habib Abdul Al-Haddad. Beliau cerita, jangan pernah percaya khilaf. Dan Anda jangan mengira ya takhallasuna bisababya min arihi fid dunya wa narihi fil ukhra. Hayhata hayhata innal khilafir riba minar riba. Terus solusi kedua katanya kitab mungkin. Mungkin pun sebenarnya hanya mengingkarkan. Ada kemungkinan kamu memberi mukrit atau manahudin itu dengan niat nazar. Wes aku nazar ambil sing utangnya aku 1 juta, tak nazari tak kei 1.5 juta. Jadi ini iya, kalian ngeritik malah lucu mana. Maksudnya gua pernah percaya orang yang sangat ngalih ngomong. Wa inna nadro se'un yutabar ya tabar roru bil abdu wa ya tabar roru wa ya takor rabu ila rabbi. Jenenge nazar tak karo ilmu. Jenenge nazar golek para pangeran. Golek pangeran nantang neraka. Itu makanya penting ya. Makanya orang harus ngaji mukobal. Karena kalau lewat mukobal lagi terus ilmu terus itu. Yang namanya nazar itu kan takoro. Anda bisa bayangkan takoro dengan cara nabrak. Nabrak ribu. Makanya kalau lagi kritik, wa inna nadro se'un ya tabarroru bihil abdu wa ya tabarroku wa ya taqorrabu bihi ila rabbi. Terus wala yasihu nadru ila kadhalik. Nadar itu bisa sah kalau tak motifnya itu taqorru. Paham ya? Terus wa qara ibnu ahwali ha'ula tadullu ala khilafi dhalik. Rai-rai rentenir, rau no niat muni. Sing utang ning rentenir, ya rau no rai-rai niat muni. Koro ini wis pokoknya potongan ini wis koro besar kasar ini wis rakyat-rakyat atas ini serang ngarep niat ya. Nah ini penting, enggak ini kan ngaji fakir, kalau ngaji fakir memang harus jujur, enggak boleh bahasa tipu les, cuman sopan itu jenis. Makanya kalau dalam bahasa hukum, Rasulullah pun yang terkenal ahsanul akhlak, akmalul akhlak, kalau bahasa hukum Nabi tetap kasar, karena hukum itu harus tetap. Makanya Nabi sering dengan sakilat ka umur taribat, ya kan, karena ini masalah bahasa apa? Hukum itu harus jelas. Sekarang sampean pilih, mungkin ya benar, iya ada orang utang itu karena darurat. Misalnya sampean anaknya sakit, butuh utangan 10 juta. Tonggo musim soleh, konco guru madrasah, konco negamaran, mungkin nggak ngutangi 10 juta. Nggak jawab. Nggak mungkin sih, mungkin BPKB jalan. Nggak jawab. Karena konteksnya darurat, kita sebagai ulama oke, kita nawari khilaf konteksnya darurat. Anak sakit, cucu sakit, dokter bidat jemput. Oke. Tapi kalau contohnya ambisi, ora anak ra loro, bojo ra minggat, mau kowe dikhayal. Ono bisnis mesti dilakoni. Tak balik malah. Anak ada sakit, keadaan ada emergency, cuma utak kem itu emergency. Utak emergency berkhayal, ono bisnis multi. Dijanji ini nak wong badi ini per bulan 10 per gelok-gelok yang bank konvensional kok bunganya mau rong hasil singkat cerita tanam bodol BPKB gede terus invest rai-rai seperti ini perlu dikasih tilang atau diancam neraka. Tidak ada jatuh. Yang motifnya seperti ini loh. Ya itu kan makanya tadi nazar lima amalah boleh lu bayangin ya kiai-kiai sholat haji atau umroh harus ketemu pramugari yang cantik-cantik. Ini itu bayangin itu nazar lima amalah. Malas pipi kaji kudu lewat pesawat. Pesawat mesti pramugari ini rawon sing jiboten. Tapi nak roh warung kopi ning pojok desa iso wit. Padahal sing parek-parek gambaran patah tapi brewok. Ning pojok. Iku nadur ilmu amalah opo? Nadur jadi maksud. Nah kan orang bisa mikir kan dari sing perlu digaekno khilaf. Jadi maksud saya gini, tidak sampai ngaji saja, ini kan saya ngaji. Makanya harus ngaji, orang itu harus ngaji. Dan kalau ngaji itu sudah boleh satu tiga. Sealim-alimnya orang itu bisa fatwanya kadang tidak kita pakai. Bukan karena kita ada hormat, yaitu ilmu itu butuh kontrol. Ilmu itu butuh kurang alimnya kita pakai. Siapa yang ngaku kita pakai. Tapi ya dikontrol oleh Fatul Qori. Belum bajurinya baru. Kitab Taghrib itu mengatakan Mabedi Mina itu sunnah, Mabedi Muzdalifah ya. Sama kalau ngaji Fathul Qori itu pasti dikritik. Yang dikatakan sunnah itu salah ya. Benar Mabedi Mina itu ngaji sama Fisahil Mulendam. Mesti dikritik, diluruskan. Terus Kitab Taghrib mengatakan jamaah itu sunnatun mu'akkad. Langsung dibenarkan oleh syara. Yang benar itu baru dulu kifayah. Itu biasa dalam ilmu itu mesti ada kontrol. Ada apa? Tapi jalan kamu yang kontrol. Ya tentu yang biasa. Itu biasa dulu. Dalam nahwu misalnya gini, kurang topnya Imam Sibawai dalam dunia. Tapi Ibnu Malik yang sebagai junior itu biasa ngeritik Imam Sibawai. Misalnya kada kafitani hiwati sholan akhtar wiri ikhtaro ikhti sholat. Dalam contoh khiltani iyahu, khiltani hisa milih domir mutasir. Tapi yang lain milih domir mutasir. Dia cerita, gak apa. Jadi kalau orang-orang dulu zaman Imam Sibawai bilang maror tu bihi wa bi zaidin. Maror tu bihi wa bi zaidin. Harus mengulang huruf ba. Jadi kalau atap pada dhamir majrur huruf ba-nya harus diulang. Berarti maror tu bika wa bi zaidin. Ora oleh maror tu bika wa zaidin. Itu zaman Imam Sibawai sampai sekian generasi. Kemudian Ibnu Malik mengarang nahwu dengan kata-kata wa'autu qafidin laga atin ala domiri qafidin laziman kocuhila. Kata beliau, walai sa'indi laziman. Coro aku yura wajib, aneh-aneh. Itu biasa dulu. Sesuatu yang jadi konvensional ulama dulu oleh ulama di belakangnya di kontrol ya kalau bahasa sekarang di demo. Enggak ulama kalau demo nanti kritik. Bahasa alisnya di kontrol. Makanya beliau itu dan Ibnu Malik tidak main-main, dia alasannya ada kiro'ah yang wattakuwoh alladhi tasa alunaki walarhami. Kalau kiro'ah kita kan walarhama. Makanya kiro'ah kita ini kiro'ah paling besar. Kiro'ah tu asim riwati hafiz itu paling besar. Dibaca walarhama, karena dia tidak mau resiko walarhami atap kebihi. Padahal tidak mengulang huruf J. Paham ya? Tapi nyatanya sebagian kiro'ah baca walarhami, artinya kan diatapkan kebihi tanpa mengulang. Jadi kontrol itu biasa, kan? Kamu tidak usah kaget. Di ilmu kiroat ya sama. Selain Imam Syafi'i moncer dalam kiroat siapa ada Imam Ibnu Jazari. Tentu murid sama guru itu kayaknya mirip-mirip, tapi ya tetap ada evaluasi tetap ada, dengan cara masing-masing. Maksud uang nak hasil ngalim, sampai dia ibu-ibu macam-macam itu kan kontrol. Jadi alim orang kena di pangkat lawan. Nah, tipe soal itu serap potongan. Akhirnya tidak ada kurikulum, mesti ini iso esra, iso dokter, malah lumayan iso kurikulum. Tipe soal macam mungkin, nanti berdoa terus. Ngeluh terus. Loro jadab barang, marah repot. Ini enak. Nah, ini cerita ya. Coba kurang topnya Imam Sibawai. Itu Imam Ibnu Malik yang datang kemudian berani mengatakan, wakti sholan akhtaru. Dan domir mutasil saya pilih. Wairi ikhtaro imbisola. Selain saya memilih domir yang padahal wairi di sini itu isinya itu Imam. Itu biasa kan di dunia karangan itu biasa. Seperti kitab ini. mungkin menghentikan karena zaman akhir, menghentikan motorikul kholas min akhir. I'anah yang nyarai tidak langsung bilang oke, zaman-zaman bah, oke setuju, tidak. Malah beliau mengkritik, innal khila fir riba binar riba, innal khila fir riba. Jadi, nah ini pentingnya kan. Sampai nanti suatu saat kalau alim Anda di atas saya enggak apa-apa, dikontrol. Syaratnya tadi tuh, Anda harus memastikan lebih alim ketimbang saya. Karena itu syaratnya ngontrol memang harus. Kalau saja misalnya ilmu saya sekarang 9, sampai 6. Tahu-tahu sampai melejit 19. Ya kamu harus ngontrol. Enggak boleh, haram sampai ikut saya lagi. Aturannya gitu, laisa li alimin ayyukal tidak aliman. Orang alim itu haram mengikuti orang alim yang lain. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Tapi ketika ilmunya melejit sama gurunya, kamu harus fatwa, kamu sudah haram ikut saya. Dulu itu guru sama murid sama-sama sadar. Imam Syafi'i ya belum tenang, makanya jadi mazhab guru dengan murid. Itu biasa dulu. Kalau sekarang gak mungkin. Gak mungkin ya, bodoh-bodoh ini. Setatokan bodoh-bodoh ini. Saya ulang lagi ya. Makanya terus ini sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah hukum itu mansus atau maktub, itu yang jadi hukum adalah istafti qalbak, istafti. Kamu cari warung di pojok, perempuannya cantik. Hati kamu itu kan tahu sebenarnya. Kamu muamalah itu karena li'ajlil mar'ah. Apa demi ngopinya tok? Kalau ngopinya tok, ubah-ubah kumis kan kuat sengaja. Hati kamu kan tahu motifnya ngopi itu apa. Misalnya, tapi kopi ini enak tenang, serang lo kembaran nih. Nah, jadi kopi rana kembaran, tuku bungkus. Nah, faktornya kopi enak, tuku. Nah, itu tenang, berarti muamalah. Mbak, tubas bungkus, terus minum. Karena mas dari mas pun jubok merem. Kadar yang seperti itu nagur ilmu malah wes aku tanggung jawab cek salah lah ya. Tapi ada kopi wes entek bariku bolot bariku takut nomor HP sudah kirimin. Meskipun tag-nya di kitab hanya gitu, ada kemungkinan nazar ila jinabiyah itu halal. Itu misalnya lil mu'amalah, lil ta'lim, lil tadawi, lil syahadah. Kan banyak ya istisna-istisna. Tapi kita punya nurani. Sekarang riba kayak tadi, ada orang yang anaknya sakit butuh uang 10 juta. Utang koncol podo soleh, jelas podo kiri ini. Kan trennya mesti seperti sama soleh pasti. Ya pasti kiri. Terus orang melarat, misalnya orang yang soleh suge, itu ya grupnya orang suge. Kan orang mesti kancanan sejenis. Kan gak mungkin misalnya kayak orang Islam soleh juga gak ada. Tapi kan gak kancamu. Jadi dia punya komunitas sendiri. Misalnya bos-bos jenang-jenang gitu, kaji-kaji ini. Kan orang kenal deh, merebut masjid. Nah ini mesti kenalnya sama grup. Ya, yang ya elit ya kenalnya, yang elit yang merbot ya kenalnya itu. Yang seperti itu menurut saya, kalau kepeksa anaknya sakit, kemudian dia ingat BPKB atau sertifikat digagikan. Yang seperti ini mungkin dia mau cemuin watorikul falas minari. Tapi kalau contoh yang pertama tadi, gue santri latihan bergawe, rumu multi level, berkhayal semacam-macam, terus rumu seiling BPKB, link sertifikat. Paham ya? Karena multilevel menjanjikan laba 10%. Bank konvensional misalnya hanya 2%. Rai seperti ini diwaca no iana atau diwaca no mungkin? Iana. Ya, seperti ini kan sebenarnya Nabi pokok istafti. Kok tanyakan hatimu, tanyakan hatimu sampai 3 kali. Wa in aftauka, wa in aftauka, wa in aftauka. Meskipun orang lain menfatwakan kayak apa, tapi tanyakan hati. Makanya kata Imam Ghazali, bok kamu baca kitab mujalladat berjilid-jilid. Tapi hati kamu pasti tahu kalau dalam masalah seperti ini. Tapi ya, ulama harus bantu yang ilmu pokoknya. Seperti saya ini harus bantu dengan ilmu pokoknya. Gini loh, Thoriqul Kholas itu begini. Kalau menurut Iana itu begini. Nah hukum pokoknya tadi, kalau terpaksa masih haram, sebenarnya masih ada soal. ad-dharrah tubihul. Sekarang orang ingin bisnis multi level dengan khayalan laba 10%. Itu dharrah apa wong angenan? Tapi nak bojo mulai jebule angel. Lah itu dharurat. Kemungkinan kira payu rabi lagi kan berat. Es dharurat mesti tak kelas mending jebuk. Mana nak perlu ngancam? Gak, itu 10 juta mau mulai. Wah, ini udah luar karena itu sudah 100. Nah, kecuali dia nantang, nah, gak, kalau pesawat jet mau mulai wala, itu berlebihan nanti kemudian. Nah, ini yang saya senang dari ulama dulu. Ulama dulu itu biasa, cara sama mata gak cocok itu biasa. Kita akan lihat kalau di kitab apa, sarahnya Alfiyah itu Ibnu Abdul. Dia sering kritik Alfiyah, Alfiyah kritik apa itu? Sebelumnya, ternyata Alfiyah dikritik lagi oleh Ibnu Abdul. Memerakil ketika ditanya, menurut anda yang benar itu kuntur iya hu, pak kuntur. Kata Ibn Abdul, yang benar kuntur iya hu. Yang dikatakan Ibn Malik itu minoritas. Kata Ibn Malik jelas kata, kafir tani hibakti sholah ahtar, wairi ikhtar bin sholah. Tapi Ibn Abdul enggak setuju sama katanya Ibn Malik. Berarti Ibn Malik menentang mangkob dahulu, Ibn Malik ditengah mangkob dahulu. Dan ini yang belum sampai nyari Ibn Abdul. Kembalikan lagi, sampai dukung siapa. Jadi bulat itu dulu biasa lah. Karena tadi ilmu itu butuh kontrol. Kecuali yang mansus, kecuali yang saya ulang lagi, kecuali yang mansus. Mansus itu disebut Quran. Nah, kayak riba itu disebut Quran. Tidak mungkin ada ulama mengatakan riba itu halal. Tapi kalau ziyadah, ziyadah itu kan bisa karena kurus, karena macam-macam. Enggak tadi harga perdet tahun 80 sama 2017. Ketika harganya naik itu riba apa ziyadah karena zaman. Nah, ini masalah-masalah yang butuh istiak, butuh nukum. Terus contoh lagi masalah tolak. Dulu Ibnu Umar sama abahnya sendiri ya sering beda. Karena ya kalau masalah-masalah itu angel. Ada orang bilang ke istrinya gini, tolak tuki, tolak tuki, tolak tuki tiga kali. Menurut kamu jatuh tolak tiga apa satu? Itu kan bingung loh. Ada ulama yang cara berpikir atas itu ya satu. Karena tolak tuki yang kedua bisa saja itu menjelaskan tauhid dalam bahasa nahwu itu. Ibu bujuni rada budek. Lah kan iso wae, pas diomongi tolak tuki ya melaku bloyor ya. Kan mangkel sing lanang terus dibaleni meneh. Baleni cek melaku bloyor apa adem apa apa jupuk opo. Sing lanang mangkel. Lah baleni ini ku insya Allah tolak. Insya itu melahirkan tolak baru. Apa mau karena ngamuk memperjelas kalimat tolak pertama. Itu kan mungkin. Nah seperti ini gak mungkin lama gak silap. Yang satu bilang tiga, yang satu bilang karena jangan-jangan terus bulat terus podo mungkin bener ya. Tanyakan kalau gak percaya suaminya tanya, pak, si ngomongin tolak ini kedua. Ya budek, rata bel ini rapa. Nah kalau begitu berarti satu, jelas tau kes dia ya. Nah, tapi nak takoki, pak, kok nganti tolak tuki bintang telu tujuh apa, pak? Rai elek ngono nak ramen nisan bintang nomor. Mari arep-arep tujuh. Nah, ternyata dia bikin albatta, memang memutus total, bikin bahin kubro, genuna kubro dalam bahasa. Ala Gus nak kemen nisan, mari arep-arep balik. Wah, selamat berarti niate. Tiga. Kan seperti itu lama harus salah. Tapi fatwa umumnya pasti ulama itu khilaf fatwa umumnya. Tapi setelah ditanyakan enggak akan khilaf karena nanti tabayun apa? Tapi ketika dikarang di kitab fikih pasti khilaf karena tadi belum dikonfer. Tadi gua sebelum dia sebelum kita baru beberapa bulan sebelum ini, boleh gua muncul dengan gaya kasul masail. Aman enggak gua harus setuju? Karena itu tadi lesa li alimin juga tidak aliman. Amal standar gitu. Asal ni kemana asal? Mungkin asal ni sudah berapa? Mungkin pulak beratan atas makam tanah berapa jam? ngarani anak ini itu jenis saya tapi bakar sini jadi nak sanggeng pulau jenengan jeneng-jeneng sing gampang mau sing pulau apa kali pulau ngawas bangun ya itu nanti ngawas gue super apa super ngawas di Fakir Mas Rumah Bang bersih Mas Rumah Bang kan di Fakir ngawas Kak Mahfud Termas Kak Mahfud Termas ini pun muridnya saya tapi bakar sini satu atas lima apa lima generasi atau misalnya Mbak Mun ngawas Tenggir Boyo Bakarin Bakarin Haji Berhasim Berhasim Masari ngawas Mbak Mahfud Nubun Mas, karena Mbak Hasim itu paling lama tengokan ngawas Mbak Mahfud kalau gak ada kitab Hasya Tutur Musi beliau kan baru ditengokan itu saking alimnya beliau itu kalau ngarang itu persis anak jadi gaya bahasanya, gaya istimbatnya, gaya apanya saja persis anak itu persis tentu gak persis plagiat itu buat gaya, ya gaya emosinya itu orang makanya syaratnya murid harus mulai sama gak boleh murid misalnya kalau pulau bersamaan ketemu itu ini aja nih ya mau istifadah jadi dulu itu fanatik seperti ini namanya istifadah murid itu minimal 10 tahun rasanya kita sih dineng didek pada madrasah dipakai didek dibidahin kelas karena kalau gak mulai sama itu gak bisa jadi murid jadi seperti ini namanya apa? Istifadah karena kalau murid itu dulu mulai zaman makanya benar saya Muhammad murid minimal 10 tahun sebenarnya saya karena tapi kalau murid sekedar gue rapat pakai sampean kan gak ingin fatwa sih aku murid gak mau ngerapai fatwa jadi kalau saya ngapain mau fatwa itu harus apa? Karena begini kalau terang normal ini masalah hukum kan? Pokoknya kalau di ayat ikul arwah itu masalah halal haram ini kasih Allah nanti ngendikan secara ekstrim wala taqulu lima tasifu al sinatukum kadhib hadza halal wa hadza haram ditaftaru ala mungkin makanya kita yang tidak ahli itu jangan pernah ngomong ini halal ini haram pasti nanti kita bohong sama Allah misalnya kayak tadi tilah riba untuk orang yang anaknya sakit kamu mengatakan haram. Lewong soleh raiso mutani kok kecangkeman muni. Tapi dalam khayale wong-wong sing kenten ya, khayale wong-wong sing kepen multi level kok halal kok. Wong rai-rai to mak, rai-rai tau syukur, rai kedunya. Paham ya? Sama-sama hilah, tapi ini kan li ajli darurat yang ini li ajli rufahiyah pengen enak. Nadur yu amalah itu halal. Terus gue ngalah lewong sih boleh warung kopi nih pojok-pojok ngerokok tapi kemudian haram mutlak haji haram, ono pramugari ngurus paspor haram, pegawai nih wong itu utuh dulu nah seperti ini itu istaktikul bag hati kita pasti tahu misalnya kancah gue yang bodoh raiso malang terus utang, mesti kancahmu maklumi segera utangnya mesti disalah ngomong kok medite ngono, digomangan kok gak utang rawa, barang utang, sampai nengi, sampai neng KFC nengi, matahari gak, kamu lo gak lagu, mau sarap, utang nengi, biro, orang pulau kita, tapi persepsi kamu gedung nengi, biro, ya kan seperti itu mesti uang bener saya kerang utangi ya, saya kalau untuk makan, nyalahan lo sih, gak utangi, orang tuh kan pasti tahu, istafti apa, contohnya gini, saya sebelum ngaji ini berkali-kali di kitab Bukhari itu ada bab nih kitab Fiyah bab rekayasa jadi rekayasa itu untuk orang soleh boleh nah untuk orang boleh merawat alasannya Imam Bukhari itu masuk akal dulu orang-orang soleh yang merekayasa dan itu diwarai pangeran untuk pangeran orang soleh mesti belok sama saya kita berdeh ini kisahnya Nabi sih nanti melarat itu sejak dua miskin tahu juga melarat kayu gitu tapi terus ugenya sampean bersuka marah tuh terbalik ini balik ya ayo dulu suka marah balik mana sebenarnya mau balik ya bareng palasen saking maratin Nabi Ayu jadi kayak gitu so orang sih bujukan macam-macam karena cara kitab hadis kasus sih kejaga Israelia dengan itu dari bujukan dukur ke tangan era kena sampai dikukur yang berapa remeh baru tuh sampai diusir kaumnya mereka ambune nopo menjijikkan cerita itu melegenda nih kiai-kiai mubalek tapi kasus di dunia dia ulama, karena ulama menganggap cerita itu Israel. Ya. Tapi mubalek cerita itu enggak seru kan. Jadi ini, makanya ini cerita seru di dunia mubalek, tapi enggak seru di dunia ulama, karena ulama akan menfonis cerita itu Israel. Ya. Dan mubalek winter usir macam-macam cerita. Dan itu kan sampai diusir di kaumnya. Pokoknya singkat cerita itu, saking miskinnya Nabi Ayub, itu istrinya yang cantik itu sampai harus kerja untuk menafkahi suami. Oke, kerja itu halal, masih normal. Itu fatalnya begini, istrinya itu saking cantiknya, wong nak ayu rambutnya ya ora keriting, duwur, mboten wangi, enak. Walhasil suatu saat putri raja itu ingin penampilan apa, harus ada rambut yang bagus. Itu dicari di mana-mana enggak ada, kecuali harus pakai rambutnya istrinya Nabi. Singkat cerita, istri Nabi itu dengar demi suaminya, akhirnya rambutnya itu dijual untuk rambut pasangan putri. Dan beliau itu hanya demi suaminya, enggak ada motif lain. Apa-apa tipu-tipu emas atau tipu rokok. Pokoknya singkat cerita, Nabi Ayub itu kaget ketika melihat istrinya rambutnya berkurang, kurang indah, kurang. Dua anak melirian di mall, bisa melarat-larat tetap pinginnya bujurnya sama Ayub. Kang Ali ini bujurnya itu pernah Ayub. Padahal nak nuntut yang salon raku. Tapi nak elek tetap rawleh mesti lah. Ya repot melarat yang nyal-nyal kok. Tetap kepengen bujurnya gitu. Jadi nak nuntut jalan yang salon, mau. Tapi nak elek yuk. Dan melarang yuk bulat. Wah, hasil sanding mantelnya Nabi Ayub karena tahu rambut istrinya itu dijual. Itu sumpah, pawah, nanti kalau saya sembuh, laat riban Nabi. Ini atadurku. Dia pakai sumpah demi Tuhan, nanti kalau saya sembuh, karena sekarang dia kan yang saya mulai lemas sekali. Mungkin jorot yang sana ini pun penyakit itu parah. Sok nak aku sebuah, tapi tak duduk dengan satu. Sumpah, satu sih, satu pikirannya ya satu. Hasil Nabi Ayub sembuh, istrinya juga dikembalikan cantik lagi oleh Allah, semua rambut-rambut yang pernah dijual boleh, Nabi Ayub sing mari boleh semua, terus ingat nadarnya ingin mukul istrinya dengan sausin itu ya semacam kecut atau apa ini atadur. Ternyata Allah tidak terima, tidak bisa cara Allah. Istrinya ini heroik, menjual rambut seperti itu heroik apa karena nafsu? Heroik, tidak boleh orang heroik kok korban sumpah. Nabi Ayub hanya berdasar emosi, dia sumpah itu hanya berdasar emosi, rata koropo menang kalah kamu. Paham ya? Ternyata Allah itu membuat solusi khilaf. Ini kata Imam Bukhari, enggak kata saya. Ini penting ayat wakut dia digantikan fadribi walatan. Wes ngene wae yo tengah-tengah. Kowe yo ora melanggar sumpahmu. Wes kecelup mentung ping 100 tapi yo ora pati loro. Carane iki kowe gawe iket lidi 1. Ini namanya berdiri, lidi satu, di semua brand toer kan satu, di sebenarnya kedua, dua, toer ketiga, ter keempat, di sini ada yang gawih lidi satu, tapi dibundeli itu sebenarnya pisah, aku pepek dua kelak. Enggak kira-kira zaman Nabi Ayub sumpah maksudnya begitu, enggak kan? Tapi bawa di praktek mau nyeblai yang satu, kriminal gak Nabi Ayub? Kriminal, bujurnya heroin pemalas itu. Tapi Allah yang rasa seneng, orang sholat kok melanggar sumpah nagar, sumpah langsung. Akhirnya tengah-tengah wakilah wakut, dia jika bintang fadrib gihi walah. Masih setengah-tengah wakil, gue gawin lidi satu, bundeli. Terus sabit mau pisang, anggap aja abis nyabit. Itu hilang. Dan itu boleh karena orang sholat. Sama seperti tadi, kalau terpaksa ada khilatul riba, menurut saya dalam konteks anak sakit, aku ini menfatwakan boleh khilat tadi, untuk konteks. Tapi nak uang kedonya, rai rentenir. Paham sih maksud? Itu kan cara pulau, siapapun yang punya nurani akan tahu. Tapi syaratnya mau kitab sih. Maksudnya jenur nurani itu orang ngaji, wah. Jadi konek lah. Kita baca, mungkin itu boleh. Iya anak, hati saya begini kan keren. Berarti seleksi tiga tahap, mungkin satu, iya anak, dua, ketiga banyak. orang kira dalam agama itu tidak ada khilayah. Tapi kalau orang soleh didukung ya, ya. Cerita lagi Rasulullah. Bodoni itu tentu gak akan dilakukan oleh Nabi. Tapi kecerdasan hilang, mungkin. Misalnya gini, Nabi ketika dikepung orang kafir itu mau hijrah, dengerin ini, mau hijrah. Dikepung gak sama orang kafir. Terus di kamarnya Nabi itu simutnya dipakai si dinali, apa Nabi langsung keluar? Dipakai si dinali, ada hilang. Andai kan Nabi langsung keluar dan kelihatan di kamarnya tidak ada orang, maka orang kafir akan secepat itu mencari-cari Rasulullah yang keluar dari rumah, karena di rumah tidak ada Nabi, tidak ada orang, ya. Berarti Nabi terbukti keluar. Ada tilas, ya, dinali dikemuli pakai kemul beliau, dan diinceng ya ada orang betul. Sehingga orang kafir tenangnya Muhammad jadinya jero, Muhammad tenang. Bareng pagi, siang, ternyata Muhammad tidak ada, yang ada Ali. Itu hilang tidak? Hilang, tapi itu kecerdasan, karena untuk motif kebaikan. Darah ini bodoh ini raiso, Nabi orang ini bodoh ini. Orang ini, dia orang kafir, itu loh orang Muhammad ini. Jadi kan tidak ngomong gitu. Pokoknya si Dinali dikemuli, sekali Nabi tindak. Tidak bodoh ini sama sekali, hilang tidak? Hilang, makanya kamu mengharamkan hilang ya, jangan orang-orang soleh dulu ya, ada. Karena ini dalam kebaikan, terus orang membahasakan itu ikhtiar, no? Ikhtiar. Tapi itu kan, pokoknya hilang itu kan, kita tak eling-eling konjoni bapak. Bapak ini kan mau datang baju. Tapi mau nafal Quran. Bapak tengah jendela mau nafal Quran ibu ibu loh. Bapak ibu. Terus dia cerita nih bapak untuk ibu. Kalau cerita tadi. Bapak kalau nih berarti ibu ibu loh. Terus dia sepeti ibu. Adik ibu ibu loh. Ibu ibu loh namanya Sofia. Dia tim sepeti. Sofia dia tim jadi asli lah bahasa. Ibu ibu dia tim sepeti. Bapak kalau nih mau. Bapak kalau kecil apa lagi Quran tengah jendela. Kata apa terus kan mau datang baju. Baju lah ambil sepeti. Di duit itu tempon dong, gak di duit itu selananan mau ajak naik sini kan apa ini mau di bupati so itai nah agak berwesel itu kemulan di gilir yang masuk kemulan kan aku nak di duit kemalam nak kita dia jajan main ditangi konco dia nak di duit malah gue beloro jadi gue akan ditangi jadi rekayasa supaya dan itu mulai dulu orang soleh ya ada yang Baiklah tu sih kalau sosokan pada jam, tapi nak ada dua itu gagal. Itu rekayasa enggak. Kayak kangkang terakhir yang rumah rumah, beri seorang metu. Kadang boleh ikan jani alumni, tapi kesana kan di pegawai. Daripada sawang tonggol yang di rumah kan di susuk, metu sore mulai. Jadi kesana di mitra bisnis relasi macam-macam. Padahal boleh ikan jani zaman modal kan. Dia tu kela apa enggak? Tapi Allah maklumi dibangun rumah bentros. Jadi mulai dulu khilaf itu ada, makanya Imam Bukhari ngarang kita Bukhiyam. Terus beliau cerita di antaranya tadi, siapa Nabi Sintun? Makanya penting ya, makanya saya tidak bisa nyalahkan kita Fatul Mu'in. Jadi Fatul Mu'in itu benar ketika biaya ada orang utang yang darurat, sing pengutangnya tadi nak gak dikei tidak mau. Nah, tentu yang dalam konteks seperti ini kita anggap ada toriqul khalas apa? Jalan keluh. Tapi itu tadi logis tujuh ya. Si anak tadi. Nah, tentu nah, nanti penerapan hukumnya gimana ya tadi kalau darurat ya kita gampang untuk membuat toriqul khalas kalau tidak darurat ya jangan. Jawab pertemuan berikutnya menyangkut sesuatu yang nanti potensi dipakai haram. Kalau terlihat ada sebuah-sebuah bahwa ini yang menjadi fatwa, ini di masalah dan sudah cerita secara santai ya. Karena ini resikonya tinggi ini. Tapi ini ilmu harus kita baca gitu. Nantinya kita baca teksnya mungkin ya kita baca ibaratnya Diana kita baca juga kaitan karena ini tradisi Quran. Quran itu kalau setelah ngetikan haram ya biasanya cerita dua-dua misalnya nama Roma Alif Lata Tawad Gama Satu Husein terus Pamanit agar utuh syaratnya apa? Ghairu baghin. Syaratnya dorot yang halal itu dia tidak baghin, tidak lanjut wala adin, tidak melebihi batas. Sekarang orang menggadekan BPKB karena menghayal di multi level itu orang melebihi batas kan. Mau ngeserai kiri, turunan kiri, kok mau khayal jadi miliarder. Itu adin apa ada adin melebihi batas kan? Sekarang uang anaknya koma. Utang 10 juta gak ada yang BPKB, itu heroik apa melebihi batas? Heroik, orang akan tahu kok mana yang darurat, mana yang enggak, makanya Quran itu buat malah nunggu nunggu ngakol di terana. Quran itu jamin tuh kali. Setelah cerita haram pasti diteruskan pahamannya turun. Tapi sebenarnya ada buah yang roba itu kalah. Ini harus bijak melebihi. Ada kalau sebelum kisah-kisah ini dengan nama jauh Quran itu jamin. Terus mesti ada hukum darurat itu mesti ada. Makanya jangan katakan kalau fikih itu keluar dari Quran. Enggak ada. Ilmunya ulama itu udah ada yang keluar dari Quran. Setelah aturan hukum haram-haram ini